Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذنا الله وإياكم من النار أيها المسلمون الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Sebagaimana biasa kita membaca kitab Riyadhus Shalihin sambil menunggu salat Isya, dan kita masih dalam bab al-mubadaratu ilal khairat, bab bersegera untuk beramal kebaikan. Karena pada hakikatnya kita dituntut oleh Allah Azza wa Jalla dalam menyelamatkan diri kita sendiri. Qu anfusakum, selamatkan diri kalian sendiri. Kita tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk peduli dengan orang lain, untuk menyelamatkan orang lain, kecuali setelah diri kita sendiri selamatkan, kita selamatkan. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengingkari, Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian merintahkan orang untuk beramal baik dan kalian membiarkan diri kalian sendiri terfitnah, jauh dari kebaikan? Artinya boleh peduli pada orang lain, tetapi sebagai seorang muslim mukmin lebih peduli terhadap keselamatan lisannya, keselamatan hatinya, keselamatan ibadah dia, itulah bughyatul mukmin. Mubadarat ilal khairat, bersegera beramal kebaikan. Toh di hari kiamat kita akan dibangkitkan sendirian. Dan sekarang kita masuki hadis yang kelima dari bab tersebut, atau hadis yang ke-92 dari awal kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ana Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawma Uhudin. Dari Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah memegang atau mengambil satu pedang pada saat perang Uhud. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, Man ya'khudhu minni hadha? Siapa di antara kalian yang mau mengambil pedang ini dari tanganku? Fabasatu aydihum. Mereka para sahabat pun menyodorkan tangannya untuk mengambil pedang tersebut. Kullu insanin minhum yaqulu ana. Setiap mereka mengatakan saya yang akan mengambilnya. Qala faman ya'khudhu bihaqqihi. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, siapa di antara kalian yang mengambilnya dan bisa menunaikan haknya yang sebenarnya? Fahjamal qaum. Mereka pun berdiam terdiam dan tidak ada satupun yang berani mengatakan atau mengacungkan tangannya. Faqala Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Abu Dujanah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, kemudian mengatakan, ana akhudhu bihaqqi. Saya sanggup mengambilnya dan sanggup untuk menunaikan haknya, yakni berjihad fi sabilillah. Fa akhadhahu fa falaqa bihi hamal musyrikin. Rawahu Muslim. Maka Abu Dujanah kemudian mengambilnya dan beliau memecahkan dengan pedang tersebut barisan kaum musyrikin, memporak-porandakan barisan kaum musyrikin dengan pedang tersebut. Rawahu Muslim. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ismu Abi Dujana Simak bin Kharshah. Nama Abu Dujana adalah Simak bin Kharshah. Qawluhu ahjamal qawm ay tawakkafu. Terdiam. Wa falaqa ay bihi syakkah. Membela. Hamal musyrikin ay ru'usahum. Kepala-kepala kaum musyrikin. Yani Abu Dujanah Simak ibn Kharshah mengambil pedang yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menunaikan haknya membela dengan pedang tersebut kepala-kepala kaum musyrikin, sehingga barisan pun mereka pun menjadi porak-poranda pada saat perang Uhud. Hadis ini menunjukkan bagi kita, kepada kita semua, barakallahu fikum, atau menggambarkan kepada kita kehidupan salaful ummah, bahwa mereka adalah mujahidin fi sabilillah ketika ada panggilan jihad. Mereka adalah ruhbanul lail, pendeta di waktu malam, yakni ahli ibadah. Di waktu malam mereka adalah ahli ibadah. Di siang hari mereka adalah orang yang menyibukkan diri dengan agama atau mencari ma'isyah untuk keluarga mereka. Ketika ada panggilan jihad, mereka adalah orang yang paling pemberani. Begitulah seorang muslim. Selalu mementingkan dan selalu memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Selalu memikirkan nasibnya di hari kiamat. Hadis ini juga barakallahu fikum, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakannya kepada kita, kisah Uhud, perang Uhud. Dan perang Uhud adalah ibarat dari pembalasan kaum musyrikin ketika perang Badr. Perang Badr terbunuh dari kaum musyrikin 70 orang dan tertawan di antara mereka 70 orang. Sehingga Abu Sufyan menyusun kekuatan yang pada saat itu belum masuk Islam. Dan kemudian juga Khalid ibn Walid yang juga pada saat itu belum masuk Islam. Terjadilah kemudian pertempuran yang kedua. Pertempuran terbesar yang kedua di dalam Islam, yang dinamakan dengan perang Uhud, gunung Uhud. kemenangan bagi kaum muslimin di awal peperangan. Tetapi akibat semua memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, terbunuh dari kaum muslimin 70 orang setelah mereka meninggalkan Gunung Uhud. Pada saat perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pedang. Dan kemudian Rasulullah menawarkan kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau mengambil pedang ini? Semua mereka tampil dan ingin supaya saya yang memegangnya. Setelah Rasulullah mengatakan, siapa di antara kalian yang mau mengambil pedang ini dan bisa menunaikan haknya? Ahjamal qawm. Terdiam semua, tidak ada satupun yang mengatakan saya. Tampillah kemudian seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abu Dujana, Simak ibn Harshah. Dan dia mengatakan, saya ya Rasulullah akan mengambilnya dan akan menunaikan haknya. Dan diambil. Kemudian dia pun menebas dan maju ke medan laga, ke medan tempur, dan berhasil menunaikan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah keadaan para pendahulu kita di dalam Islam ini. Mereka adalah para pemberani. Mereka adalah ahlu ibadah. Mereka adalah orang yang berakhlak mulia. Karena mereka lah yang menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah kalian di dalam Islam secara sempurna. Hadis yang berikutnya, wa an Zubair ibn Adi atau ibn Adi qala, ataina Anas ibn Malik. Dan dari Az-Zubair ibn Adi, qala, ia berkata, ataina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, kami pernah mendatangi Anas ibn Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Fashakawna ilaihi ma nalqa min al-Hajjaj. Kami pun mengeluhkan dan mengadukan kepada beliau kejelekan dan kejahatan Al-Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi Al-Zalim. Faqala isbiru. Maka Anas bin Malik mengatakan, bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrum min hatta talqau rabbakum. Karena sesungguhnya tidak akan datang suatu zaman kecuali zaman yang sesudahnya akan lebih jelek, akan lebih buruk, sampai kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku mendengar ini dari nabi kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa hubungannya bab ini dimasukkan di dalam bab al-mubadaratu ilal khairat? Berlomba di dalam kebaikan dan bersegera beramal kebaikan. Hubungannya adalah, artinya ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberi umur kepada kita sekarang ini, kesempatan untuk beramal baik. Jangan menunda tahun depan, jangan menunda bulan depan, jangan menunda pagi hari. Karena kata Rasulullah, la ya'ti 'amun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak akan datang suatu masa kecuali masa-masa yang sesudahnya akan lebih jahat, akan lebih jelek lagi, dan akan lebih buruk. Meninggalnya ulama, berkurangnya orang yang pembawa ilmu, sehingga ketika para ulama banyak yang meninggal, orang pun meminta fatwa dari apa yang diistilahkan tak ada rotan akar pun jadi. Fatwa diminta dari orang yang seperti itu. Kisah daripada hadis ini barakallahu fikum, sebagaimana diceritakan Az-Zubair ibnu Adi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu termasuk seorang sahabat yang mulia yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala berkat daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dipanjangkan umurnya dan diberi anak yang keturunan yang banyak, sehingga dikatakan bahwa beliau adalah termasuk atau beliau adalah sahabat Rasulullah yang terakhir kali meninggal di Irak, Basrah. Beliau karena diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau sempat mengalami zaman-zaman Al-Hajjaj Ibn Yusuf, seorang pejabat, seorang gubernur yang lalim, yang zalim. Dia mengatakan, kalau seandainya aku menerapkan undang-undang bahwa tidak boleh keluar dari pintu yang sini, di masjid ini, harus keluar dari pintu sana, ternyata ada yang keluar dari pintu yang terlarang, maka bagi saya darahnya halal untuk ditumpahkan. Bukan sekedar, bukan bawa narkoba 3 kilo, 4 kilo, bukan korupsi miliaran, triliunan, enggak. Kalau saya memutuskan tidak boleh keluar dari pintu sini, hanya boleh keluar dari pintu sana, ternyata ada yang keluar dari pintu yang terlarang tersebut, maka bagi saya halal darahnya. Hukumannya bunuh. Zalim. Dan banyak ulama yang dibunuh oleh orang ini. Sehingga kata Az-Zubair bin Adi, kami pun datang mengeluh dan mengadu kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang apa yang kami alami tentang kejahatan Hajjaj. Ternyata Anas bin Malik menasihatkan, isbiruh, bersabarlah kalian. Karena sungguhnya zaman yang sesudahnya tidaklah datang suatu masa, suatu zaman, kecuali sesudahnya akan lebih buruk dan akan lebih jelek lagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitulah ulama. Hadis ini atau kisah ini barakallahu fikum menceritakan kepada kita bahwa seorang muslim, sekali lagi saya ulangi, yang terpenting bagi dia adalah memikirkan keselamatan dirinya terlebih dahulu, baru mikirkan orang lain. Kadang-kadang orang terlalu peduli dengan orang lain sampai dia melupakan dirinya sendiri, sehingga dia beranggapan bahwa setiap ada orang yang salah harus saya nasihati. Kasihan dia itu salah, sesat, tolong nasihati. Kasihan dia ini salah, sesat, harus saya nasihati. Sementara ilmu juga minim. Ketika dia memberikan nasihat, bukannya menasihati, justru menyakiti orang dan justru barakallahu fikum menimbulkan fitnah. Seorang kapasitas yang memiliki kapasitas dan kualitas seperti Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika diadukan masalah Hajjaj bin Yusuf, dia mengatakan, "Asbiru, sabar. Kalaupun dia sesat, jahat, zalim, enggak ada gunanya. Kalian mau memberontak, dia pemerintah. Senjata kekuatan di tangan dia. Justru kalian akan bunuh diri. Kalian tidak mau taat kepadanya. Dia orang yang jahat." Sehingga seorang sahabat yang mulia, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, menutup pintu fitnah dan tidak mau menjadi provokator untuk memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf. Zalim. Hadis ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kewajiban kita setiap muslim adalah taat kepada pemerintah. Hajjaj ibn Yusuf zalim tapi hafal Quran. Zalim tapi hafal Quran. Hafal Quran. Ibadahnya kuat. Ibadahnya kuat. Dan dia juga menyadari, saya berbuat seperti ini adalah nikmatan li ahli Irak. Saya berbuat seperti ini adalah sebagai azab bagi penduduk Irak. Dari zaman, bahkan dari zaman Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, dikatakan di dalam sejarah hampir tidak ada satupun pemimpin Irak yang mati murni karena ajal, sakit atau karena tua. Mesti karena pemberontakan masyarakatnya. Yang terakhir Saddam Hussein. Mesti begitu. Sehingga termasuk sahabat Rasulullah, bahkan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia yang bunuh adalah siapa? Ahlul Irak. Penduduk Irak. Dan bahkan pembunuhan tidak cukup hanya sekedar pembantaian, tapi pembunuhan dengan pengkhianatan. Al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu di Madinah, tenang. Mereka mengirim surat baiat bahwa kami telah membaiat engkau wahai cucu Rasulullah, dan kami bersiap siap untuk taat dan membaiat engkau, dan kami telah mencabut baiat dari Ubaidullah ibn Ziyad sebagai gubernur Irak pada saat itu. Al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib pun mempersiapkan dirinya dan keluarganya dan sanak familinya untuk berangkat sebagai gubernur Irak yang telah dilantik oleh masyarakat, yang telah dibaiat oleh masyarakat Irak. Datang Ibn Umar, datang Ibn Mas'ud, datang Ibn Abbas, mengingatkan supaya jangan ke Irak. Kita sudah kenal mereka adalah terkenal dengan pengkhianatan mereka. Ketika Al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib sudah berazam dan tetap akan berangkat, kata Ibn Umar, kalau memang tetap engkau berangkat, saya ucapkan selamat tinggal. Firasatnya sudah enggak enak. Ternyata benar. Sampai di Karbala, bukannya datang Ahlul Irak untuk baiat, tetapi datang dengan membawa pasukan berkuda dan senjata lengkap, dan kemudian diberi pilihan. Kamu menghadap Ubaidullah bin Ziyad hidup atau mati. Milih salah satu. Dia pun memberikan tawaran. Daripada kalian memberikan tawaran seperti itu, mending ucapkan atau katakan kepada dia supaya dia mengutus saya untuk memerangi orang kafir. Daripada saya berperang dengan kalian, mending saya memerangi orang kafir, saya berjaga di perbatasan, atau saya berangkat ke Syam. Tidak ada pilihan kecuali harus menyerah di tangan Ubaidullah bin Ziyad. Terjadilah kemudian pembantaian di Karbala yang dikeramatkan oleh orang-orang Syiah sekarang, sampai sekarang. Tanah Karbala dibantai sekeluarga, termasuk Al-Hasan, Al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib yang merupakan sasaran mereka, dipenggal lehernya, dibawa kepalanya di hadapan Ubaidullah ibn Ziyad, dan subhanallah, itulah. Dan terus seperti itu, sehingga setiap ada pejabat dan gubernur Irak, ketika dia memproklamirkan kepemimpinannya di masjid, belum lagi menjabat sudah dilempari, dan mereka sudah menyiapkan batu untuk melemparinya ketika dia pidato kenegaraan. Begitulah keadaan mereka. Allah, keadaan mereka. Sampai kemudian datangnya Ibn al-Hajjaj. Hajjaj Ibn Yusuf. Al-Zalim. Zalim dia. Dia yang membunuh Abdullah Ibn Zubair. Cucu daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. sebagai gubernur Madinah. Walid datang kemudian pidato di Makkah, di Masjid Baghdad atau Basrah, dan dia mengatakan di atas mimbar, "Inni wallahi la ara ru'us qad aina atqitafuha wa ana sahibuha." Biasanya kalau pejabat, calon pejabat megang tongkat, kalau dia megang pedang. Naik podium enggak megang tongkat, megang pedang. Dan dia mengatakan, "Saya sudah melihat ada beberapa kepala yang sudah siap dipanen dan sayalah yang akan memanennya nanti." Dia membuka pidato dengan kalimat itu, gemetar. Orang yang tadinya sudah siap batu kerikil di tangannya gemetar jadi berjatuhan akhirnya. Aman akhirnya. Artinya memang zalim tapi aman. Yang penting jangan macam-macam aja. Seperti Anas bin Malik. Yang penting pokoknya ibadah, tenang, jangan menantang dia, jangan menentang kekuasaan dia, aman. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dibiarkan. Begitulah barakallahu fikum kehidupan para salaful ummah. Ini hadis yang kedua yang kita baca dalam bab ini atau dalam pertemuan ini tentang al-mubadaratu ilal khairat. Jangan menunda bulan depan, jangan menunda hari depan, jangan menunda tahun depan, karena ternyata memang sudah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak akan datang suatu masa kecuali yang sesudahnya akan lebih jelek, akan lebih buruk daripada yang sebelumnya. Kemudian hadis yang berikutnya, artinya hadis yang kita pelajari juga tadi barakallahu fikum, bahwa seorang muslim adalah menjadi penutup pintu fitnah dan tidak boleh membuka pintu fitnah. Jaga lisan, jaga hati, jaga akhlak dan jaga akidah kita. Hadis yang berikutnya, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. Sebagian ulama mendhaifkannya, tetapi maknanya benar. Kadang-kadang dhaif, lemah sanadnya, tapi maknanya benar. Kata Rasulullah, kata Imam An-Nawawi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali sab'an." Badiru bil a'mal, dahuluilah dengan amal saleh atau amal saleh sebelum datangnya tujuh perkara. Artinya kita ini tidak akan luput dan tidak akan meleset dari tujuh ini. Maka sebelum datangnya yang tujuh ini, hendaknya badiru bil amal, bersegera untuk beramal. Yang pertama kata Rasulullah, hal tantadiruna illa fakran munsian. Tidak lain yang kalian tunggu atau yang akan menghadang kalian adalah kefakiran yang membuat kalian lupa dari ibadah. Kadang-kadang orang karena fakirnya dia lupa akhlak. Kadang-kadang karena fakirnya dia lupa rasa malu. Meminta, mengemis dengan tanpa rasa malu. Sholat pun juga tidak konsentrasi dan tidak khusyuk. Faqran munsian. Apa maknanya? Sebelum datangnya masa-masa kritis-kritis yang seperti ini, maka hendaknya manfaatkan kalian untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tantadhiruna illa faqran munsian?

melampiaskan kejahatannya tersebut kepada masyarakat yang tanpa pandang bulu, yang baiknya, yang jahatnya, pokoknya yang sholat misalnya, siapa yang sholat harus diperangi. Kalau ini gak bisa ditolerir. Siapa yang menegakkan syariat Islam, siapa yang mencontohkan syariat Islam, maka kita harus perangi. Kalau ini artinya berarti pemerintah yang menantang masyarakat untuk perang. Sehingga tidak bisa dibiarkan kalau sudah seperti ini. Enggak bisa dibiarkan, barakallahu fikum. Jadi kita melihat kezaliman itu sebatas mana. Dan kezaliman itu sejauh mana dia. Dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin kita mengatakan atau sebagian orang menilai bahwa pemerintah dari zaman dahulu, pemerintah kita dari zaman dahulu sampai sekarang intinya zalim, intinya jahat. Ya, mungkin sih ya, ada benarnya juga. Tapi artinya kita juga bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun zalim, kalaupun jahat, tetapi tidak sejahat dan tidak sezalim misalnya Bashar al-Assad yang memangsa masyarakatnya muslimin karena ambisi dia untuk menerapkan syariatnya Syiah. Dari sisi itu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla, dan itu subhanallah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini masalah kezaliman pemerintah. Tetap yang kita harapkan, yang kita doakan adalah semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dan mengkaruniakan kepada negeri kita dan negeri-negeri kaum muslimin pemerintah yang adil, pemerintah yang baik, pemerintah yang zalim, yang baik, yang bijak. Di dalam sebuah kisah, Ali ibn Abi Thalib pernah ada yang mengkritisi pemerintahan dia. Pemerintahan dia, kata dia, kenapa engkau hai Amirul Mukminin tidak sanggup untuk menciptakan suasana pemerintahan sebagaimana di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sama-sama ini sahabat Rasulullah. Kata Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, saya sanggup. Saya sanggup menciptakan pemerintahan Abu Bakar. Kenapa Anda enggak menciptakan? Kata dia, satu syarat saya. Apa itu? Kalian seperti masyarakatnya Abu Bakar, saya akan jadi seperti Abu Bakar. Artinya, masyarakat zalim, masyarakat rusak, ya pemerintahnya juga mau enggak mau begitu. Kata Ali ibn Abi Thalib, saya mau menciptakan, saya siap menjadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tapi kalian juga harus siap menjadi masyarakat seperti masyarakatnya Abu Bakar. Wajar Abu Bakar radhiyallahu anhu bisa menjadi seorang pemimpin yang seperti itu. Kenapa? Kata Ali, karena masyarakatnya saya dan orang-orang yang seperti saya. Sekarang saya bagaimana mau menciptakan pemerintahan Abu Bakar? Masyarakat saya kalian, yang pintarnya ngomong tok, yang sukanya kritik tok. Bagaimana saya mau menjadi Abu Bakar sementara masyarakat saya kalian dan orang-orang seperti kalian? Diam mereka akhirnya. Jadi memang ya satu sama akhirnya. Jadi kadang-kadang kita itu barakallahu fikum terbawa media. Wallahu alam bisawab, barakallahu fikum. Udah masuk isya. Udah masuk isya kan? Ya, cukup insyaallah ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.